Mitra bisnis, pemerintah berencana membatasi kepemilikan lahan sawit untuk satu grup perusahaan atau holding company hanya boleh menguasai maksimal total 100 ribu hektar dengan alasan untuk mencegah terjadinya kartel. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia menilai, jika dilakukan, pembatasan itu akan menghambat pengembangan kebun baru yang berdampak positif pada kesejahteraan masyarakat sekitar. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Fadil Hasan. Pak Fadil, apa komentar Anda? Ya, sebenarnya harusnya diketahui dulu gimana sih struktur pengusahaan industri kelapa sawit kita ini sekarang gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi struktur pengusahaan sekarang itu 42% dari total area sawit di Indonesia ini kan dimiliki oleh petani kecil. Ya, sisanya itu sekitar 50% itu oleh swasta dan sisanya oleh BUMN, ya kan? Di dalam swasta itu sendiri sebenarnya kan memang pengusahaannya itu sebenarnya sih kalau kita lihat dari ukuran-ukuran konsentrasi baik CR4 atau CR8 yang biasa digunakan untuk melihat apakah memang terjadi struktur pengusahaan yang oligopolis itu sebenarnya tidak gitu, ya. Nah ini ada saya kira beberapa studi menunjukkan hal tersebut gitu. Jadi dengan mengetahui hal tersebut, apa upaya pemerintah misalnya untuk membatasi kepemilikan lahan 100 ribu per grup ya di seluruh wilayah Indonesia itu tidak mencerminkan keprihatinan yang ada gitu. Kekhawatiran bahwa akan terjadi kartelisasi atau oligopoli untuk kepemilikan yang oligopolistis gitu. Kemudian yang kedua adalah kalau itu dilaksanakan maka implementasinya itu justru akan menimbulkan berbagai persoalan. Misalnya saja grup-grup yang selama ini telah memiliki kepemilikan di atas 100 ribu hektar kemudian mau dibanakan gitu. Apakah dia harus melakukan disultan atau dijual? Jadi persoalan. Gitu. Jadi kan. Nanti kalau misalnya kepemilikan itu hanya berlaku kepada yang sekarang dan yang akan datang, itu juga tidak adil jadinya gitu kan. Jadi akan persoalan-persoalan itu akan timbul gitu. Bagaimana jika tujuannya adalah mencegah terjadinya kartel, Pak? Ya justru itu kartel itu sekarang ada apa tidak gitu. Kemudian kalau toh itu ada, itu dampaknya itu seperti apa gitu kan. Apakah kartel itu kemudian merugikan dalam pengertian bisa menentukan berbagai harga gitu kan, kebijakan yang akan bias terhadap mereka atau gimana kan gitu ya. Tapi saya kira bahwa pemerintah itu seharusnya kalau memang prihatin terhadap penguasaan pengusahaan lahan-lahan sawit kepada misalnya katakanlah beberapa perusahaan, jangan kemudian solusinya itu adalah melakukan pembatasan kepemilikan terhadap grup. Tetapi ya pemerintah misalnya memberikan kesempatan kepada grup-grup atau usaha lain yang baru dalam memberikan izin lokasinya dan seterusnya gitu. Tapi jangan dibatasi kepemilikannya gitu. Karena kalau misalnya itu dilakukan, ya kan persoalannya justru tidak memberikan keadilan. Saya kira misalnya kalau hanya diberikan terapan kepada kepemilikan yang sekarang dan yang akan datang, gimana yang lama yang sudah memiliki lahan katakanlah di atas 100 ribu. Apakah mereka tersentuh atau tidak? Kalau misalnya mereka tersentuh, terkena juga aturan ini, penyelesaiannya bagi yang lama itu seperti apa? Apakah harus menjual lahannya sehingga dia hanya memiliki 100 ribu atau tidak? Gitu, ya kan? Lalu, apa harapan GAPKI terkait hal ini sendiri, Pak? Saya kira kan gini, sekarang itu kan masih dalam proses ya diskusi di antara lembaga-lembaga pemerintah sendiri. Kita sendiri belum mengetahui secara pasti progresnya seperti apa. Gitu. Yang mungkin kita harapkan itu adalah kalau misalnya di antara sudah ada kesepakatan di antara lembaga-lembaga pemerintah itu sendiri, ya kita diharapkan itu kita disampaikan ke kita, didiskusikan dengan para pelaku usaha sebelum kemudian pemerintah mengeluarkan aturan tersebut. Karena kan gini, sekarang apakah kenapa misalnya juga pembatasan kepemilikan tersebut hanya berlaku untuk industri kelapa sawit gitu. Kalau yang lainnya gimana gitu. Nah itu bukan hanya untuk industri kelapa sawit saja, tapi misalnya industri batubara, industri-industri lain lah gitu kan. Apakah ada pembatasan seperti itu gitu. Ya kalau menurut saya gini ya, pembatasan itu ya bukan suatu solusi untuk mencegah kartelisasi kalau menurut saya itu. Tapi kalau memang merasa kepemilikan dalam industri kelapa sawit itu tidak sehat gitu kan, ataupun harus lebih katakanlah merata gitu ya. Ya itu kembali kepada pemerintah sendiri saya kira untuk bisa menumbuhkan gitu kan, memberdayakan katakanlah pengusaha-pengusaha, pelaku-pelaku usaha baru gitu, tanpa harus melakukan pembatasan gitu. Kalau misalnya dilakukan pembatasan itu saya kira selalu akan ada moral hazard nantinya pada akhirnya gitu. Demikian Direktur Eksekutif Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia, Fadil Hasan. Saya Wendy Lim.